Melayu berperang melawan penjajah. Diusirnya tentara musuh bersama-sama pengikutnya. Mana dalam sejarah dia rela berkorban jiwa demi kekayaan negerinya, membela negara, melindungi segala orang dengan gagah. Hatinya tak ada sakit atau gentar melawan si penjajah. Dengan keberaniannya mempertahankan negerinya. Di masa itu negeri Melayu melawan penjajah, diusirnya tentara musuh bersama-sama pengikutnya.